terlupakan 2 tahun yang silam. Indahnya peristiwa waktu itu, kita berdua membuat kenangan pada musim bunga. Kau gandeng tanganku dan kau bisikkan kata, jumbo rayumu merdu telingaku. Engkau berjanji selalu setia selama-lamanya. Kenangan itu kini berlalu, terbawa oleh perginya musim bunga. Untuk sementara kita pun berpisah, semua itu demi masa depan. Engkau dan aku sama menunggu untuk bertemu setelah musim gugur. Tetapi nanti pasti lebih indah karena kita akan berbulan madu. Karena kita akan berbulan madu.